Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan salah satu dari pedoman hidup setiap orang mukmin, yang mana pembahasan hadis ini terambil dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang perintah untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan perintah untuk senantiasa menjalin atau menjaga dan menyambung hubungan rahim seseorang dengan keluarganya. Pembahasan yang akan kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini yaitu hadis dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Qal ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها." Yang artinya, bukanlah seorang dikatakan menyambung silaturahim kalau dia mengharapkan dia itu diberi balasan, tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah apabila orang keluarganya memutus rahimnya, maka dia menyambungnya. Nah, di dalam hadis ini kita mengetahui tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan menyambung silaturahim. Yaitu menyambung silaturahim, yaitu seorang dia tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang dia lakukan ketika dia menyambung rahimnya. Ketika dia berupaya untuk menyambung rahimnya dan keluarganya, maka dia tetap berbuat baik kepada mereka walaupun dia tidak diberi balasan, karena memang dia tidak mengharapkan itu semuanya. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dinamakan menyambung rahimnya adalah justru ketika dia memutus, atau orang lain keluarganya memutus rahimnya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa hadis tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang keikhlasan di dalam upaya untuk menyambung rahim. Kita dianjurkan, bahkan agama kita adalah agama yang mengajarkan tentang keikhlasan. Orang yang mukhlis dalam amalnya, orang yang mukhlis dalam dalam ibadahnya, termasuk salah satunya adalah menyambung silaturahim, ini adalah akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang beramal, jangan dia mengharapkan pemberian dari manusia. Jangan dia mengharapkan anugerah dari manusia. Tetapi hendaknya ketika dia melakukan suatu amal ibadah, hendaklah yang diharapkannya adalah hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang berupaya untuk melakukan suatu perbuatan baik, kemudian diperlakukan dengan perbuatan yang jelek, maka kita tidak boleh membalas perbuatan jelek itu dengan kejelekan yang serupa. Tetapi kita berupaya untuk membalas suatu keburukan dengan tetap melakukan kebaikan, membalas perbuatan buruk dengan melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan terhadap kita. Jadi ini satu tuntunan Islam yang merupakan salah satu dari keindahan-keindahan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang, apabila dia diperlakukan dengan buruk oleh saudaranya, maka hendaklah dia tidak membalas keburukan itu dengan keburukan yang serupa. Tetapi justru dia dianjurkan untuk tetap berbuat baik, membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian juga bahwa yang dimaksud dengan silaturahim secara syar'i adalah ketika seorang menyambung rahimnya, ketika seorang menyambung rahimnya tatkala dia diputus oleh keluarganya. Mereka memutus silaturahim dengannya, tetapi dia tetap berupaya untuk menyambung rahim tersebut atau kekeluargaannya. Inilah yang dinamakan dengan silaturahim. Jadi silaturahim bukan sekadar seorang tetap menjaga hubungan itu, tidak. Tetapi ketika keluarganya memutus rahim dengannya, maka dia berupaya untuk melanjutkan dan dia tetap berupaya untuk menyambung orang-orang yang memutus hubungan rahimnya. Kemudian di sini ada hadis sebelumnya yang juga belum kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan dari menyambung hubungan rahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang dia menghendaki, dia ingin agar dilapangkan baginya rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, dan agar dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu dari keutamaan orang yang selalu menyambung rahimnya. Dia selalu menjaga hubungan kekerabatannya, menjaga hubungan dengan keluarganya. Ini akan dilapangkan rezekinya. Dan Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah menjadikan sebab-sebab terhadap sesuatu. Contohnya adalah di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki agar rezekinya dilapangkan, yakni oleh Allah Azza wa Jalla, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia selantiasa menyambung rahimnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang menjadi sebab bagi sesuatu. Di antaranya adalah silaturahim. Silaturahim ini adalah suatu perbuatan, suatu amalan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yang mana dengan sebab silaturahim ini, maka seorang akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada amalan-amalan yang merupakan sebab. Merupakan sebab. Padahal kalau kita mencermati dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jumpai bahwasanya rezeki seseorang telah dicatat oleh Allah Ta'ala. umur seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa rezeki dan umur seseorang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini merupakan sebab. Karena segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Jadi Allah berkuasa, Allah Maha Kuasa untuk menetapkan sesuatu yang dia itu merupakan di luar kemampuan manusia. Allah menetapkan sesuatu, Allah memanjangkan umur seseorang. Karena apa? Karena silaturahim. Allah melapangkan rezeki seseorang atau hambanya juga karena sebab. Sebabnya adalah silaturahim. Jadi yang harus dipahami dari hadis ini bahwa silaturahim adalah sebagai salah satu sebab Allah lapangkan rezeki seseorang, dan salah satu sebab Allah memanjangkan umur seseorang. Karena seorang mukmin dia mengharapkan agar dia hidup di dunia ini dan bisa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Karena hakikat dari panjang umur itu juga ditakwilkan atau diartikan dan ditafsirkan oleh para ulama, ada dua makna dari seorang ketika dikatakan panjang umurnya. Yang pertama yang dimaksud dengan seorang yang diberikan umur yang panjang, artinya keberkatan waktunya. Masa hidupnya penuh dengan keberkatan, penuh dengan amal-amal kebaikan. Dia manfaatkan umurnya betul-betul secara maksimal untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Maka ini juga merupakan penafsiran dari sebagian ulama tentang makna panjang umur. Ya. Kalau seorang diberikan keberkatan dalam umurnya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, walaupun mungkin umurnya pendek. Contohnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, usia beliau itu hanya 45 tahun, tetapi beliau mempunyai karya-karya tulis yang luar biasa besarnya. Beliau mempunyai karya tulis yang banyak dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Contohnya kita Riyadhus Shalihin yang kita bahas sekarang ini. Ini adalah buah pena dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dibacakan di masjid-masjid kaum muslimin hampir di seluruh dunia. Ini menunjukkan keberkatan umur Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Usianya tidak begitu panjang, hanya 45 tahun. Tetapi meskipun demikian, beliau dimanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Beliau menulis karya-karya tulis yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini juga makna dari panjang umur. Kemudian penafsiran yang lain tentang ketika seorang misalnya dia berdoa minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, ini artinya memang umurnya panjang, ditambahi waktu hidupnya, ya, ditambahi waktu hidupnya. Ya, jadi ini makna dari panjang umur yang disebut oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan ketika seorang berdoa minta kepada Allah atau dia melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu umurnya dipanjangkan, artinya memang ditambahi umurnya dan Allah Maha Kuasa, ya, untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Makna yang kedua adalah umurnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dirubah umurnya tetapi diberkahi. Makanya dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ya, ini sebaik-baik manusia. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, inilah orang yang diberkahi hidupnya. Adapun seorang diberi panjang umur oleh Allah Azza wa Jalla Tetapi umurnya yang diberikan tersebut justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk, dimanfaatkan untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, maka tiada gunanya umur panjang itu. Oleh karena itu, ketika seorang mendoakan saudaranya, misalnya dia mengatakan, semoga Allah panjangkan umurmu, ya, ini artinya, atau ini seyogyanya, diikuti dengan keberkatan. Misalnya, semoga Allah panjangkan umurmu dengan amal kebaikan, semoga Allah panjangkan umurmu dengan amal soleh. Nah, ini doa yang seyogyanya, kalaupun seorang mendoakan saudaranya, tidak sekedar mengatakan, semoga Allah memanjangkan umurmu. Tetapi lebih dari itu, adalah dengan menambah kalimat kebaikan, amal soleh, semoga Allah memanjangkan umurmu dengan amal-amal kebaikan, dengan amal soleh. Nah, ini yang seyogyanya kita ketika mendoakan untuk saudara kita agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah ditambahi dengan yaitu semoga umurnya berkah dengan amal soleh, amal kebaikan. Jadi hadis Anas bin Malik ini menjelaskan kepada kita tentang sebab. Sebab suatu amal, ya, jadi ada Allah menciptakan sebab-sebab di dunia ini, di alam semesta ini, ya. Apabila seorang melakukan sebab itu, maka dengan seizin Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi musababnya. Seorang ingin dipanjangkan umurnya, seorang ingin dilapangkan rezekinya, salah satu sebab adalah dengan melakukan silaturahim, menjaga hubungan rahim dengan keluarganya. Kemudian juga hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita, dianjurkannya silaturahim, ya, menjaga hubungan dengan keluarga, ya, karena dalam silaturahim itu mengandung kebaikan, Allah melapangkan rezekinya, Allah memanjangkan umurnya bagi orang yang senantiasa menjaga dan memelihara hubungan rahimnya. Otomatis hadis ini mengandung larangan dari larangan memutus silaturahim. Larangan memutus silaturahim. Ya, jadi silaturahim adalah suatu yang harus dijaga, dipelihara, karena dengannya kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkatan dalam rezeki kita maupun keberkatan dalam usia dan umur yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang pernah kita baca, hadis Abu Talha, ya, Abu Talha Al-Ansari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Abu Talha akthar al-ansari bil madinati malan min nakhlin. Adalah Abu Talha seorang ansar yang paling banyak memiliki harta berupa kebun-kebun korma. Jadi Abu Talha salah seorang dari tuan tanah di kota Madinah. Dan beliau dari golongan kaum ansar. Ya. Anas menceritakan tentang keadaan beliau. Orang yang banyak hartanya, banyak kebun-kebunnya, yaitu kebun korma. Dan di, tentu di negeri Arab, ya, apalagi seperti di kota Madinah atau yang lainnya, seorang yang memiliki kebun korma, ini adalah termasuk orang-orang yang kaya. Orang-orang yang tergolong orang-orang yang agnia dari orang-orang yang kaya. Nah, Abu Talha ini salah satu dari golongan orang-orang yang memiliki banyak kebun-kebun korma di kota Madinah. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Dan adalah di antara kebun-kebun korma yang dimilikinya yang paling dicintai oleh Abu Talha adalah kebun Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebun Bayruha ini letaknya berada di depan Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Depan Masjid Nabawi. Kata Anas bin Malik, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau masuk ke kebun tersebut. Beliau minum dari air yang ada di sana, air yang segar, ya, air yang lezat. Falamma nazalat hadhihi al-ayah, maka ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-92 dari surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaktian yang sempurna sehingga kalian menginfakkan, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Setelah turun ayat ini, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Abu Talha bangkit dan beliau menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui beliau, lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Allah tabarak wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabarak wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai dan tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari kebaktian kalian kepada Allah sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Lalu kata Abu Talha, wa inna ahabba mali ilayya bayruha, dan sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah kebun Bayruha. Wa inna sadaqatun lillahi ta'ala arju birruha wa dhukruha inda Allahi ta'ala, dan sungguhnya kebun tersebut, yakni yang paling kucintai, aku telah menyerahkannya sebagai sedekah untuk Allah Ta'ala, dan aku berharap untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna dengan memberikan sedekah dari kebun tersebut yang paling kucintai. Dan aku berharap semoga amal ini menjadi simpananku, yakni untuk di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu kata Anas bin kata Abu Talha, maka silakan engkau mengambil kebijakan, wahai Rasulullah, engkau berikan kepada siapa terserah, ya, sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Jadi Abu Talha menyerahkan kebunnya kepada Allah dan terserah Rasulullah SAW akan melakukan atau memberikan kepada siapa yang beliau memandang perlu untuk diberikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Talha radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin dhalika malun rabih, alangkah yani ah, sungguh itu adalah harta yang menguntungkan. Dhalika malun rabih, itu adalah harta yang menguntungkan. Jadi pemberianmu kepada Allah, karena benar-benar semata-mata karena Allah, ini satu perbuatan yang benar-benar akan memberikan keuntungan kepadamu, yaitu di akhirat kelak. Baqad sami'tu ma qulta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mendengar apa yang engkau sampaikan kepada aku. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku memandang, kata beliau, hendaklah engkau berikan kepada kaum kerabatmu, kepada kaum kerabatmu. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah, maka kata Abu Talha, baik wahai Rasulullah, aku akan laksanakan, ya, aku akan laksanakan yakni apa yang engkau arahkan padaku. Faqasamaha Abu Talha aqaribahu min bani wa bani ammihi, maka kemudian tanah tersebut Abu Talha membagikannya fi aqaribihi, dia berikan pada kerabat-kerabatnya dan kepada keponakan-keponakannya, anak-anak dari paman-paman beliau. Hadis ini muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini sudah pernah kita membaca tentang keutamaan orang yang menginfakkan dari harta benda yang paling dicintainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika memasukkan hadis ini dalam bab tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, dan perintah untuk menyambung silaturahim, beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talha adalah beliau menyambung hubungan kekerabatannya dengan memberikan sedekah kebun itu kepada mereka. Nah, ini mengandung perintah untuk senantiasa seseorang itu berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada kaum kerabatnya, ya, berbagi pada mereka dalam rangka menjaga hubungan rahim. Nah, ini sesuai dengan bab tentang silaturahim. Dan Nabi alaihissalam menganjurkan demikian. Ya. Nabi alaihissalam tidak mengatakan kebun tersebut digunakan untuk misalnya hasilnya untuk berperang di jalan Allah. Tidak. Justru beliau mengatakan, bagikan pada keluargamu. Maka dilakukan oleh Abu Talha apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga hubungan kekerabatan. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abdullah ibn Umar wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال, pernah ada seorang dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada beliau, ubayyuka ala al-hijrati wal jihadi abtaghi al-ajra min Allah taala, aku membaiatmu, yakni wahai Rasulullah, untuk hijrah, untuk berhijrah dan untuk berjihad, yakni fi sabilillah, abtagi al-ajra min Allah taala, aku berharap pahala, aku berharap ganjaran dari Allah taala. Orang itu datang menemui Nabi sallallahu dan dia membaiat beliau, orang itu ingin supaya dia itu dalam baiatnya dia berjanji dia akan hijrah kepada Nabi SAW dan dia akan ikut berperang di jalan Allah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal, mendengar pernyataan orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'al laka min walidayka ahadun hayyun, apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma, kata orang tersebut, iya wahai Rasulullah, bahkan dua-duanya masih hidup, kedua orang tuaku masih hidup. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang tersebut, qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatabtaghil ajra min Allah taala?" Apa kamu ingin mendapatkan ganjaran di sisi Allah taala? Qala na'am. Kata orang itu iya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Pulanglah engkau. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Dan berbuat baiklah di dalam engkau hidup bersama mereka. Engkau berbuat baik kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu muslimin. Dan redaksi yang kita baca tadi adalah dari Sahih Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, kata Imam An-Nawawi, dalam sebuah riwayat yang lain juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ja'a rajulun, pernah datang seseorang, fasta'dhanahu fil jihad, dan orang itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia bisa mengikuti perang atau jihad di jalan Allah. Faqal, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kata orang itu, iya. Yani kedua orang tuamu masih hidup. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Maka untuk keduanya lah hendaklah engkau berjihad. Untuk kedualah, keduanya lah hendaklah engkau berjihad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar suara iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah, yakni dengan apa yang kita dengar dari hadis ini, semakin jelas tentang kewajiban seseorang, yakni untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah di sini tentunya, ketika orang ini datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbaiat kepada beliau, dia membaiat beliau, ingin berhijrah, meninggalkan negerinya, kemudian pindah ke kota Madinah, dan dia ingin berjihad di jalan Allah, mengikuti sebagian sahabat yang lainnya dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika orang itu mengatakan demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang tuanya. Yani apakah tindakan yang kamu lakukan ini, keinginanmu yang demikian mulia ini, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Kata orang itu, iya, wahai Rasulullah, dua-dua ayah dan ibuku masih ada. Maka beliau mengarahkan, ini kembalilah kepada mereka berdua, berbuat baiklah kepada mereka berdua. Nah ini menunjukkan bahwa jihad itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu berperang di jalan Allah, ada dua macam jihad. Jadi hukum jihad itu ada dua. Yang pertama ada jihad yang bersifat atau hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau seandainya sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak wajib lagi bagi sebagian yang lainnya untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Yang kedua ada jihad yang bersifat fardu ain. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang. Tentu setiap orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, kejadian yang disebutkan dalam hadis ini, ketika orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau ya untuk berjihad, membaiat beliau untuk hijrah, lalu beliau mengatakan, artinya beliau menolak, ya, beliau menolak atau beliau memberikan dia izin untuk tidak mengikuti jihad yang diinginkannya, tapi hendaklah dia kembali kepada orang tuanya untuk berbakti pada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa jihad tersebut hukumnya adalah bukan hukum yang wajib ain, tapi fardu kifayah. Sudah ada sebagian yang mengerjakannya, maka tidak wajib bagi sebagian yang lainnya. Nah, dari sinilah kemudian disebutkan oleh para ulama pula tentang pembagian jihad yang lainnya, yaitu jihad ada yang bersifat jihad ad-difa atau jihad ad-daf'i, dan ada jihad ad-talab, ya. Jihad dalam rangka membela kaum muslimin, membela negara, ya, negara muslimin, ini hukumnya fardu ain. Sedangkan jihad yang bersifat at-talab untuk dalam rangka ekspansi keluar, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi yang kita ingin membahas pada kesempatan yang baik ini, ya, kapankah suatu jihad berperang di jalan Allah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim? Para ulama menyebutkan ada empat tempat yang mana jihad menjadi wajib ain bagi setiap orang. Yang pertama adalah ketika pemimpin kaum muslimin memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk pergi berperang. Maka ini tentu menjadi wajib ain bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk berjihad di jalan Allah, untuk dia ikut berjihad fisabilillah. Jihad pertama adalah apabila diperintahkan oleh Amirul Mukminin oleh pemimpin kaum muslimin untuk pergi berperang, maka wajib bagi setiap orang, menjadi fardu ain bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ustunfirtum fanfiru." Apabila kalian diperintahkan untuk pergi yakni berperang, maka berangkatlah. Yang kedua, jihad fi sabilillah menjadi fardu ain, yaitu ketika sebuah negeri muslim diserang oleh orang-orang kufar. Sebuah negeri muslim diserang oleh orang kafir, maka di sini wajib ain bagi setiap orang untuk ikut berperang. Untuk ikut berperang. Bahkan para ulama mengatakan, para wanita pun ikut dalam hal ini. Ketika negeri mereka, sebuah negeri muslim, diserang oleh orang kafir, ya maka ini wajib ain bagi setiap orang untuk berperang, yakni mempertahankan diri mereka, mempertahankan keagama mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, dan negeri mereka dari gempuran orang-orang kafir tersebut. Maka hukumnya fardu ain. Yang ketiga, bahwa jihad fi sabilillah menjadi fardu ain bagi setiap orang, yaitu ketika terjadi pertemuan dua pasukan. Dua pasukan, pasukan kafir dan pasukan mukmin sudah bertemu masing-masing dengan barisannya. Masing-masing dalam barisannya berhadapan dua pasukan ini. Maka ini seorang yang sudah masuk dan bergabung dalam barisan pasukan kaum muslimin, dia tidak boleh melarikan diri. Dia harus tetap bersama barisan tersebut. Fardu ain baginya. Kalau dia sudah masuk dalam barisan kaum muslimin dalam peperangan melawan pasukan kafirin, maka dia tidak boleh kembali ke belakang. Kecuali kembali ke belakang itu untuk mensiasati perang atau untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, atau boleh mundur ke belakang. Tapi mundur melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dari peperangan, lari dari medan peperangan, ini hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 dosa yang membinasakan seseorang, setelah beliau menyebutkan tentang syirik pada Allah, kemudian sihir, ya. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah al-firar yawm az-zahfi, yaitu seorang melarikan diri di saat pertemuan dua pasukan kafir dan pasukan muslim. Ini termasuk kalau ada orang yang melarikan dirinya, tidak mau ikut perang, maka dia termasuk melakukan dosa yang besar. Jadi ini tempat yang ketiga. Menjadi fardu ain bagi seorang untuk berjihad fisabilillah di saat bertemunya dua pasukan. Kemudian yang keempat, bahwa perang itu menjadi fardu ain bagi seseorang kalau memang dia dibutuhkan, maka menjadi fardu ain baginya. Misalnya, ada seseorang, hanya dia yang bisa menggunakan satu jenis persenjataan dalam peperangan. Sedangkan yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya, tentara muslim yang lainnya tidak mampu menggunakannya. Dan orang ini dibutuhkan untuk ikut dalam peperangan tersebut dalam rangka memainkan senjata yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya kecuali dia, maka hukum baginya, hukum jihad bagi orang ini adalah fardu ain. Adalah fardu ain, yaitu wajib ain baginya. Nah, ini diantara aturan-aturan ya, atau ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan oleh para ulama, kapankah berjihad di jalan Allah dalam bentuk peperangan menjadi fardu ain. Pada 4 tempat. Ketika diperintahkan oleh penguasa kaum muslimin harus ikut perang, maka wajib mengikuti peperangan. Yang kedua, ketika sebuah negeri Muslim diserang oleh orang kafir, ya, diserang oleh orang kafir untuk menguasai negeri Muslim itu, maka wajib ain bagi setiap orang yang ada di negeri itu untuk berperang. Yang ketiga, ketika pertemuan dua pasukan, pasukan kafir dan pasukan mukmin, nah orang yang sudah bergabung dalam pasukan kaum muslimin, dia tidak boleh mundur melarikan diri dari peperangan tersebut. Yang keempat adalah ketika seorang dibutuhkan dalam sebuah jihad, dalam sebuah peperangan, maka kalau tidak ada yang lainnya kecuali dia, misalnya yang bisa menggunakan satu jenis persenjataan, maka baginya hukum jihad tersebut adalah fardu ain. Nah, kisah dalam hadis ini, tentu jihad di sini bukan jihad yang bersifat fardu ain. Makanya ketika pemuda itu datang kepada Nabi SAW, ya dia menawarkan dirinya untuk berjihad bersama Nabi SAW, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, maka beliau bertanya kepada pemuda atau kepada orang tersebut, kamu, apakah orang tuamu masih ada? Kalau mereka masih hidup, maka pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada mereka, berbuat baiklah pada mereka, carilah pahala dengan engkau berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Maka jihad yang disebutkan dalam hadis ini bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Yang diambil dari hadis ini bahwa hijrah, berhijrah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka mendapatkan kenyamanan dalam beribadah pada Allah, ini tetap berlaku sampai kapanpun hijrah itu, kecuali kalau memang sudah tidak ada lagi tempat dia hijrah. Tapi yang jelas bahwa hijrah itu masih berlaku, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Kemudian bahwa hijrah ada juga secara maknawiyah. Tidak ada makna hijrah secara maknawiyah, yaitu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka hijrah itu ada dua makna. Ada hijrah secara fisik, ya, yang bisa dilihat, bisa dirasa, yaitu ketika seorang berpindah dari satu tempat yang, dari satu negeri kafir ke negeri muslim, dalam rangka untuk dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan tenang. Dan sebagaimana hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah, itu hijrah secara fisik. Kemudian ada yang kedua, makna hijrah, hijrah secara maknawiyah. Walaupun ya, tidak secara fisik, tapi secara maknawiyah, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini termasuk orang yang berhijrah, yaitu dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, ya, dari kesyirikan kepada tauhid. Ini bagian dari hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang muslim ketika dia melakukan satu amal ibadah, amal apa saja, hendaklah dia ikhlaskan kepada Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, apa yang Allah janjikan kepadanya. Di sini pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ya, maka dari itu kita harus selalu introspeksi diri kita dalam melakukan setiap amal-amal kebaikan. Apakah kita karena Allah atau bukan karena Allah? Ya, kalau karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau bukan karena Allah, alangkah baiknya seorang meninggalkan perbuatan itu. Karena dilakukan bukan karena Allah. Yang sini pentingnya mengikhlaskan suatu amal ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini yang dicontohkan dalam hadis ini, seorang berbakti kepada kedua orang tuanya pun hendaklah karena Allah. Karena Allah memerintahkan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah wasiatkan, Allah telah perintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia niatkan karena Allah, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan di dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berbakti pada kedua orang tua. Bahkan Nabi SAW mengizinkan seorang untuk tidak berjihad fisabilillah, jihad yang bersifat fardu kifayah. Ya, jihad yang bersifat fardu kifayah, Rasulullah SAW mengizinkan seseorang meninggalkannya hanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan keutamaan amalan yang bernama berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka. Ya, ini satu amal yang besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari pintu-pintu surga. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang birrul walidain, hukumnya adalah wajib. Jadi berbakti pada orang tua itu adalah wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan anjuran, tetapi merupakan kewajiban. Karena Allah mengaitkan dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk mentauhidkannya dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka hukum berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka, hukumnya adalah wajib. Dan salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba di muka bumi ini. Apabila seorang dia tidak mampu untuk melakukan amal yang afdal misalnya, maka dia melakukan yang di bawahnya. Tetapi tetap mempunyai fadilah. Tetap mempunyai fadilah. Karena bagaimanapun sebetulnya jihad fisabilillah min afdalil a'mal. Termasuk amal yang paling afdal, yaitu jihad di jalan Allah. Tetapi kalau seorang misalnya dia tidak mampu melakukannya, atau dia mendapat peluang untuk tidak melakukannya, dan masih ada amal yang lain untuk dilakukannya, ya, sebagai pengganti dari amal tersebut, maka dia menggantikan dengan amal yang lain. Contohnya ketika dia tidak diberi izin untuk berjihad fisabilillah, maka Nabi SAW memberikan kepada orang yang bertanya ini peluang yang lain, yaitu yang pahalanya tidak jauh berbeda dengan jihad fisabilillah, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap sesuatu yang sulit bagi diri kita, ketika seorang melakukannya, ini adalah jihad. Jadi salah sesuatu yang sulit ditinggalkan oleh seorang, misalnya maksiat, ketika seorang berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan yang dia melakukannya, ya, dia menahan dirinya dan penuh kesabaran dan penuh ketakwaan pada Allah. Padahal dia mempunyai peluang untuk maksiat pada Allah, tapi dia berjuang untuk tidak melakukannya. Ini termasuk bagian dari jihad. Bagian dari jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk melawan hawa nafsu adalah dengan kesabaran. Dengan penuh kesabaran, seorang insyaallah dapat melawan hawa nafsunya. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul, bahwa rahim itu bergantung di arsy. Dan dia berkata, Ar-Rahim itu berkata, man wasalani wasalahullah. Barang siapa selalu menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Ini juga pernah kita bahas tentang keutamaan silaturahim. Bahwa orang yang selalu menjaga hubungan rahimnya, maka Allah akan menyambungnya. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahimnya, maka Allah akan memutusnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Demikianlah sejumlah hadis Nabi SAW yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dari bab tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, dan silaturahim. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan senantiasa menjaga hubungan rahim kita. Dan demikian semoga Allah selalu menyambung dengan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Aku lakukan lihat wallahu ta'ala alam. Dan kami kembalikan kepada akhuna Abdul Razak di Jakarta. Demikian yang dapat disampaikan. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan lanjutan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan berikutnya, sebagaimana telah disampaikan, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita persilakan bagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon secara langsung di 0218236543, atau yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita coba angkat dari para pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon. Silakan di 0218236543. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur di Airtris ya, silakan. Ini Ustaz, kita sudah menjadi anak sekemampuan kita, Ustaz. Baik dengan secara lembut atau dengan secara gertakan, itu sudah dilakukan. Tapi anak masih tetap membangkang. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai orang tua? Masihkah nanti kita mendapat beban di akhirat nanti, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan dari Ibu Nur ya kalau salah, tentang mendidik anak dan setelah dilakukan berbagai upaya oleh orang tua dalam rangka mendidik anaknya, namun anak tersebut dengan berbagai cara yang sudah dilakukan, tetapi anak masih membangkang, anak masih melawan. Sebetulnya dalam hal seperti ini, sebab orang tua tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Ya, ya, kadang-kadang cara yang lembut, kadang-kadang cara yang lebih keras. Ya, ada satu hal yang penting dalam masalah ini adalah meminta, adalah berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah merubah anak kita atau keluarga kita, ya, yang mungkin menyimpang, yang membangkang, yang melawan, semoga diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi selain kita telah berupaya atau berupaya secara maksimal dalam mendidik anak-anak kita dengan menasihati atau mungkin juga dengan hal yang lebih bersifat keras, ya, dalam upaya merubah mereka, tetapi toh tidak berubah, maka kita jangan putus asa. Kita terus sambil terus membimbing, juga senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah agar Allah merubah anak kita, Allah beri hidayah kepadanya, Allah beri petunjuk kepadanya, ya. Dan ini apabila kita mencermati ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan jumpai bahwa para nabi adalah orang-orang yang selalu mendoakan anak keturunan mereka. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan dengan bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya, bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau keturunan yang baik, yang soleh, dan yang lainnya. Ya, demikian pula nabi-nabi yang lainnya mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan pada mereka anak-anak yang soleh. Maka saya melihat bahwa doa adalah sesuatu yang dapat menembus sesuatu yang tidak ditembus oleh yang lainnya. Yaitu dan berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun mungkin anak itu tidak berubah sampai kita wafat misalnya, Tapi mudah-mudahan suatu saat, entah kita menyaksikan atau tidak menyaksikannya, Allah akan merubah anak tersebut. Tapi intinya, kita selalu dan terus berdoa, mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hal demikian juga merupakan kesalahan dalam mendidik, kesalahan dalam lingkungan yang dia tinggal dan lingkungan tersebut. Nah, ini juga dapat menjadi penyebab anak membangkang, anak menjadi menyimpang dari yang semestinya. Tetapi kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kalau seorang sudah berupaya, ya Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau selalu berupaya agar anaknya menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah, agar beriman kepadanya, kepada beliau. Tapi toh terakhirnya anak Nabi Nuh, salah seorang dari anak beliau, itu pun termasuk di antara orang-orang yang tenggelam. Ya, tapi yang jelas Nabi Nuh pernah mendoakan anaknya, mengajak anaknya dengan lisannya, ayo anak ikutilah aku, ya jangan ikuti mereka. Kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi Allah mempunyai kehendak yang lain, yang semua itu ada hikmahnya. Ya, maka pada akhirnya anak dari salah seorang anak Nabi Nuh adalah termasuk di antara yang tenggelam dalam kisah tentang apa yang menimpa umat Nabi Nuh atau kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi intinya kita terus berupaya berdoa dan melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga faedah dari pertanyaan tersebut dapat kita ambil bersama. Dan berikutnya kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Satu di antaranya, nah, mengatakan, Ustaz, assalamualaikum. Saya bercerai dengan suami saya. Saya mau bersilaturahmi dengan lewat anak saya. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, tentang seorang yang dalam rumah tangganya terjadi perceraian, dan kelihatan dari pertanyaan tadi ini adalah talaknya adalah talak tiga, ya, talak yang sudah memang berpisah, bukan talak yang bisa merujuk kembali. Kemudian si ibu yang mempunyai anak, maka tidak ada penghalang dalam hal ini untuk seorang ibu. Dia melihat anaknya, ya dia tetap silaturahmi dengan anaknya, ya. Demikian pula kalau memang sudah, artinya hubungan antara suami dan istri sudah selesai, sudah bertahun-tahun, ya. Artinya dalam hal kehidupan sebagai seorang muslim dan muslim yang lainnya, maka mereka tetap dibolehkan untuk ta'awun, tolong-menolong, dalam rangka mendidik anak-anak mereka, walaupun sudah bercerai. Perceraian itu tidak menghalangi antara orang yang bercerai untuk mereka saling bantu-membantu dalam mendidik anak mereka. Ya. Ya, jadi bisa saja mereka sepakat walaupun sudah bercerai bahwa anak mereka dimasukkan misalnya di sebuah sekolah, di pesantren atau di mana misalnya, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak boleh perceraian itu yang menjadi penghalang dalam rangka atau sebagai penghalang untuk bersilaturahmi seorang ayah kepada anaknya atau seorang ibu kepada anaknya, ya, atau tidak menjadi penghalang dalam hal mendidik atau menyepakati dalam pendidikan anak mereka. Karena bagaimanapun walaupun orang tua sudah bercerai, yang namanya anak tetap anak, ya. Anak ini adalah anak dari ibu kandungnya dan anak dari ayah kandungnya. Walaupun ibu kandung dan ayah kandungnya sudah bercerai, tidak ada urusan dan itu semuanya. Tapi masing-masing tetap mempunyai anak ini. Maka dalam hal ini tidak mengapa dan tidak boleh seorang menghalangi, ya, untuk mereka silaturahim, artinya dengan anak mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan menyapa kembali para pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan. Halo. Now. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Bapak? Indri Bagus dari Batam. silakan Bapak dari Batam. Ada seorang ibu memutuskan hubungan setelah milik anaknya, tapi anaknya sudah minta maaf. Bagaimana hukum si anak itu, Ustaz? Nah, cukup pertanyaannya. Ya, di tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ada seorang ibu yang dia seakan-akan tidak mau mengenal anaknya, mungkin karena anaknya berbuat dosa atau berbuat kesalahan kepadanya. Tetapi kemudian anaknya minta maaf dan sudah meminta maaf pada ibunya. Tapi ibunya kelihatannya mungkin tidak mau minta maaf atau bagaimana. Intinya bahwa kewajiban anak tetap dia harus selalu ya mencapai atau selalu berupaya untuk mendapatkan ridho orang tuanya, ridho ibunya, karena ridho ibu itu sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho al-Rabbi fi ridho al-walidain wa sakhatu al-Rabbi fi sakhatu al-walidain. Ridho ya Allah tergantung pada ridho yang kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Oleh karena itu, seorang anak dia harus tetap berupaya untuk mendapatkan ridho dari ibunya. Ya, kalau sekali dia minta maaf, belum diberi maaf, dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Dan jangan pernah putus asa dari meminta maaf kepada ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia tetap berbakti pada ibunya, selalu berbuat kebaikan untuk ibunya. Ya, dan kepada ibu juga harus ingat, betapapun yang dilakukan oleh anak, entah itu kesalahan atau apa yang dia lakukan, bahwa itu adalah darah daging seorang ibu, ya, itu adalah darah daging seorang ibu, ya. Ibu yang baik adalah ibu yang ingin menyelamatkan anaknya agar selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah. Apa seorang ibu rela anaknya dimasukkan dalam neraka hanya karena dia sebagai seorang ibu? Tentu kalau ibu itu yang berpikir yang panjang dan berpikir juga bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maka alangkah baiknya seorang ibu itu memberi maaf pada anaknya. Ya, memberi maaf kepada anaknya. Karena ini untuk keselamatan anaknya. Ya. Sampai kapan sih hidup kita ini? Ya. Apakah kita senang seorang muslim diazab oleh Allah hanya karena kita? Tentu ini suatu hal yang tidak mungkin dalam diri seorang mukmin. Ya, kita tidak boleh senang saudara kita menyimpang bukan membuat kita itu senang dia menyimpang, tidak. Bagaimana kita menarik orang ini yang menyimpang supaya dia kembali kepada jalan yang lurus? Itulah yang seyogianya kita lakukan. Demikian pula anak yang mungkin durhaka pada orang tuanya. Dia sudah minta maaf, dia menyadari kesalahannya, maka tinggal dari seorang ibu. Ya, saya kira bahwa tidak ada ibu yang rela yang melihat anaknya diazab oleh Allah, anaknya dimurkai oleh Allah, bahkan anaknya dimasukkan ke dalam azab Allah hanya karena ibunya. Kalau seorang ibu, seorang mukminah yang punya hati, ya. Oleh karena itu, kalaupun ibu itu marah, tapi mudah-mudahan suatu saat dia memberi maaf kepada anaknya, ya, dan ambillah pelajaran dari semua kejadian dalam kehidupan ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kembali kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Datang dari Aceh, bertanya, assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang berkelahi dan tidak saling menyapa sampai bertahun-tahun, padahal bertetangga bersebelahan rumah? Apakah umurnya dapat dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah mencoba untuk mendamaikan antara keduanya, tapi malah dibilang ikut campur. Mohon sarannya Ustaz, karena salah satu dari mereka adalah kakak saya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, ya, ya mungkin dua orang yang berselisih itu ada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, sehingga yang satu tidak memberi maaf pada yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, dan berjalannya waktu, dua-dua semakin dewasa, dua-dua semakin umur, ya maka mudah-mudahan Allah beri hidayah pada keduanya untuk saling memaafkan. Tetapi intinya bahwa terkadang ada satu permasalahan, satu perkara yang memang seorang tidak mau memaafkan saudaranya, karena dia melihat bahwa perbuatan saudaranya itu sangat besar baginya. Sehingga kadang-kadang terucap dalam kalimat kita, ya, atau kalimat seseorang, saya tidak akan maafkan orang ini seumur hidup saya. Ini kadang-kadang dari suatu hal yang besar masalahnya, bukan masalah yang kecil, sehingga dia pun berani memberikan ultimatum atau pernyataan demikian, bahwa aku tidak akan maafkan orang ini sampai aku mati. Bahkan kadang-kadang na'udzubillah, ada yang sampai mengatakan, jika aku mati, jangan kamu sholatkan jenazahku. Wah, ini luar biasa dendamnya, sakit hatinya. Ini sebetulnya perilaku dari segi Islam atau hukum Islam, sesuatu perilaku yang kurang baik lah. Ya. Ya. Satu hal yang kita tidak dianjurkan. Allah justru memuji orang yang memberi maaf. Allah memuji orang yang menahan amarahnya. Wal kadhimin al-ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Dan orang-orang yang diantara sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarah mereka. Yang kedua, wal afina 'anil nas, yaitu orang yang dia selalu memberi maaf pada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa menahan amarah dan memberi maaf adalah bagian dari amal-amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya walaupun kita secara pribadi, bahkan saudaranya pun tidak mampu untuk mengarahkan atau memaksakan kehendaknya untuk memberi maaf pada orang lain yang bersalah itu, tapi paling tidak dia sudah menasihatinya, yang mudah-mudahan suatu saat, ya, mereka dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan suatu saat semua itu berlalu, ya. Karena kita pada hakikatnya tidak mengetahui apa hakikat permasalahan yang ada pada mereka yang berselisih ini. Kalau masalah-masalah itu masalah remeh, masalah yang ringan, ini suatu hal yang merugikan. Kalau sampai gara-gara hal yang kecil seorang muslim terputus dari saudaranya, ya, ini suatu hal yang sangat menyayangkan. Tapi kalau permasalahannya mungkin permasalahan besar, sehingga seorang tidak bisa maafkan saudaranya, itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya. Kalau dia mau memberi maaf, itulah yang terbaik. Tapi kalaupun dia tidak mau memberi maaf, itu adalah haknya. Itu adalah haknya. Tapi yang jelas bahwa ketika seorang muslim, dia tidak menyapa saudaranya, maka ada dampak-dampak yang akan diterimanya. Di antaranya adalah amalnya tidak diangkat, terangkat ke langit. Ya. Sampai mereka berbaik atau berbaikan. Saya disebut oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bahwa Allah, para malaikat tidak mengangkat amal kebaikan seorang kepada Allah selama mereka masih berselisih. Sampai mereka berdamai, sampai mereka maafkan satu dengan yang lainnya, baru kemudian diangkat amal kebaikannya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin agar amalnya diangkat oleh Allah oleh para malaikat, sampaikan kepada Allah SWT, maka hendaklah dia berupaya untuk memberi maaf kepada saudaranya yang pernah berbuat kesalahan. Pemberian maaf itu tidak berarti kemudian harus akrab. Tidak. Tidak mesti demikian. Karena sudah pernah mungkin seseorang disakiti oleh saudaranya, maka dari kejadian itu ambillah pelajaran. Tetapi ketika Anda memaafkan, bukan berarti kemudian Anda harus rapat lagi dan orang itu tidak. Yang penting sudah dimaafkan, kemudian ketika bertemu mungkin dengan assalamualaikum, waalaikumsalam, walaupun hanya sebatas itu, insya Allah sudah menjadi suatu hal yang baik. Jadi pengertian pemberian maaf itu tidak harus kemudian seorang itu atau dua orang yang berselisih harus menjadi dua orang yang akrab, tidak. Tetapi mudah-mudahan dengan demikian Allah mengangkat yakni amal perbuatannya, amal kebaikannya, dan semoga yakni mereka bisa menjalin hubungan yang baik, walaupun tidak harus mereka itu dalam keadaan seperti orang yang harus akrab, ya. Jadi tidak demikian. Tapi yang jelas kita memberi maaf, maka dengan demikian Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Kalau kita selalu menjadi orang memberi maaf kepada orang lain, maka Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Namsa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga manfaat dari jawaban tersebut dapat kita ambil bersama. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan berikan manfaat untuk kaum muslimin. Berikut kita akan menutup kajian ini agar dapat disampaikan sebagai ikhtitam kita saat fadal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini semoga Allah SWT memelihara dan melindungi kita semuanya. Saya hanya ingin yakni menyampaikan sebuah nasihat yang mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa demi waktu, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa wasiat mewasiati dalam menyampaikan kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Itulah ciri orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupannya. Kemudian juga yang kedua, selalu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Fa idza faraghta fansab, apabila Anda sebagaimana Allah berfirman, apabila kamu selesai dari urusan duniamu, maka segeralah untuk yakni meningkatkan amal ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan keridhaan-Nya kepada kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk selalu mengamalkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.